Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila daris salam. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia, saimin dan saimat rahimakumullah. Pada hari ini kita telah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Fadallahuma bighurur, falamma dhaqash shajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَكِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَكُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ. Artinya, maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu dayanya. Allah. Tatkala keduanya telah merasai buah itu, nampaklah bagi keduanya aurat-aurat mereka. Allah. Dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun dari surga. Kemudian Allah menyeru kepada mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Para pendengar rahimakumullah, kalau di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Inna syaitana lakum aduwwum mubin," sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka di sini kenyataan permusuhan itu semakin jelas bagi kita. Bagaimana dahulu sebenarnya setan berupaya, iblis berupaya dengan seluruh kekuatan tipu dayanya untuk mengeluarkan orang tua kita dari dalam surga. Mungkin saja, kalau kita mungkin berandai-andai, kalau sekiranya dahulu Adam alaihissalam tidak tergoda dan iblis laknatullah alaih tidak menggoda ayah kita Adam alaihissalam, mungkin kita akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'al, segala sesuatunya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal daripada surah Al-A'raf ini Allah mengatakan fadallahuma bighurur. Jelas bahwa apa yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih menggoda Adam dan Hawa itu adalah sesuatu yang ghurur, sesuatu tipu daya yang itu semuanya akan menghancurkan daripada manusia yang tertipu oleh godaan iblis itu sendiri. Dan perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba itu akan menjatuhkan muruahnya, akan menjatuhkan marwah dirinya, dan akan membuka dan mendedahkan lagi auratnya. Oleh karena itulah, para muslim dan muslimat, khususnya kita saimin dan saimat, hendaklah kita menjaga diri kita, menjaga aurat kita, menjaga diri kita daripada tipu daya syaitan, agar kita ini tidak terbuka aurat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kalau dahulu Adam alaihi salam berada di dalam surga, dia ada daun-daun di dalam surga itu yang dapat dijadikan penutup, maka kita di dunia ini tidak seperti itu, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, sehingga yang diperlukan adalah bagaimana kita segera menyadari daripada kesalahan itu. Maka daripada itu, ini bulan suci Ramadan adalah bulan taubat, bulan di mana tempat kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah, di studio telah hadir para asatidz dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang akan menambahi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz Hanafi. Iya, begini Ustaz, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjanjikan apa yang dia telah sebutkan sebelumnya. Ketika Nabi Adam menyentuh pohon itu, maka Allah marah, dalam artian bahwa apa yang selama hari ini menutup tubuhnya, tanda Allah marah, seluruhnya terbuka. Maka Allah sekali lagi tetap objektif kepada Nabi Adam, walaupun dia seorang hamba yang baik. dalam ayat ini kita juga melihat bagaimana ternyata apa yang ditunjuki, apa yang diarahkan oleh iblis itu adalah semuanya tipu daya. Nah, tadi yang dijanjikannya apa? Agar Adam menjadi dua orang, agar Adam dan Hawa menjadi malaikat. Yang kedua, keduanya dijanjikan untuk hidup kekal abadi. Usahakan kekal dalam artian umur. Untuk tetap di surga aja pun tak kekal. Tercampak. Buktinya Allah marah. Nah, inilah sebuah trik yang harus kita sebenarnya lebih waspada, lebih kritis terhadap pemikiran, ajakan dan segala hal yang dapat merusak moral, merusak pemikiran kita. Nah, terutama di bulan Ramadan ini kita melihat bahwasanya dilarang Allah kita memakan, tapi kita tetap menyentuh makanan dan tidak mau berpuasa. Maka Allah mengatakan, ya itulah kalian ikut juga syaitan. Sebenarnya dia sebagaimana atok dan ayahmu dulu menjadi musuh yang nyata, kamu jadikan dia kawan yang nyata pula. Nah, di sinilah kita melihat bagaimana cara Allah untuk mendidik manusia lewat kisah Nabi Adam ini, agar senantiasa waspada dan waspada. Jadi setiap Al-Quran, setiap hari dibaca surah Al-A'raf ini, akan muncullah sebuah kewaspadaan yang akan dapat memberikan sebuah frame pemikiran yang sabit, yang tetap pada akal dan pikiran manusia. Ustaz Fajrul, begini Ustaz, kalau tadi Ustaz Hanafi telah menghimbau kepada para pendengar untuk tetap senantiasa mawas diri di dalam bulan Ramadan ini untuk daripada godaan dan tipu daya setan, maka bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang dapat kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, karena tentu menghadapi puasa ini kan tentu tidak mudah begitu, banyak sekali halangan dan rintangan. Seperti contoh saya selalu mungkin dapatkan, orang terlambat sholat subuh. Karena apa? Setelah sahur dia tidur lagi, sehingga bangun pun sudah terlambat begitu. Ini kan hal-hal yang sebenarnya harus segera dikoreksi oleh shaimin dan shaimat ini. Bagaimana tahapan-tahapan yang bisa dilakukan, Ustaz? Iya. Kalau untuk menanggulangi supaya tidak tidur untuk menunggu subuh dalam waktu yang begitu singkat, kita melaksanakan terlebih dahulu berwudu, Ustaz. Karena berwudu itu segar ya dengan air itu. Dengan wudhu itu segar kita melaksanakan melaksanakan hal tersebut. Itulah pentingnya kita melaksanakan itu. Sebetulnya sangat mudah ajaran Islam itu. Tinggal kemauan kita yang kuat itu bagaimana begitu. Azimah kita. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita, panggilan kita itu, panggilan Allah itu selalu kita sahuti, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, kalau terjadi seperti itu, ini terjadi berarti waswasah juga. Fadallahuma bighururin. Artinya setan terus mengajak kepada hal-hal yang sifatnya dengan tipu daya. Aku kan udahlah, istirahatlah. Kamu kan sudah sholat tahajud tadi malam. Udah capek, istirahatlah sebentar. Nanti kan sholat subuh datang. Tapi begitu subuh datang, dalam waktu yang 15 menit itu tidak akan sadarkan diri manusia itu tidur. Nah, itulah yang menyebabkan susahnya bangun. Nah, begitu. Jadi tadi tahapannya berwudu segera, segera. Artinya jangan tidur lagi setelah sahur kan gitu. Ini kan tahapan-tahapan. Kemudian mungkin Ustaz, bagaimana di siang bulan Ramadan agar kita itu tetap ingat ya Ustaz kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah perlu kita melakukan zikir-zikir atau mungkin kita membaca Al-Qur'an begitu Ustaz? Agar kita konsisten di dalam siang bulan Ramadan itu memelihara puasa kita ini Ustaz. Kalau membaca Al-Qur'an itu sangat dianjurkan sekali, perbanyaklah sebanyak-banyaknya. Ketika kita ingin menahan lidah kita ini dari perkataan-perkataan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah dengan membaca Al-Qur'an. Karena dengan membaca Al-Qur'an itu seakan-akan kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkanlah di dalam hati kita itu apa yang menjadi kendala hidup kita sampai saat sekarang ini. Dan dalam hal yang lainnya juga perlu kita ketahui, kalau kita sudah merasakan hidup sampai saat ini, kita merasakan nikmat, maka raihlah lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan aktivitas kegiatan yang lebih daripada bulan, daripada hari-hari yang sebelumnya. Iya, jadi kalaupun membaca Al-Qur'an mungkin selama ini dia belum lancar, yeah, dilancarkan lagi begitu Ustaz. Kan yeah, mungkin belum bisa sama sekali, mulai dipelajari di dalam bulan Ramadan ini. Betul, begitu saja. Mungkin Ustaz Hanafi bisa nambahkan. Saya juga berpendapat sama bahwa apa yang menjadi pelajaran pada ayat ini bahwa setan itu harus dilawan. Ya, seperti itu cara melawannya, dengan mempersempit jalan darah, dengan melaparkan perut. Perut. Yang kedua, bukan itu saja. Dari puasa ini terbentuk fikrah Islami, pemikiran yang baik, yang Islami pada dirinya. Jadi sehingga apa saja yang keluar dari pemikirannya itu tidak sia-sia. Termasuk juga cara dia menata kehidupannya. Ya, kalau memang sudah takutnya nanti tak dapat subuh, janganlah pula langsung tidur. Cari kegiatan lain, atau membaca Al-Quran, atau apa saja, atau mungkin jalan di depan rumah, atau mungkin jalan olahraga sedikit supaya, tadi kan baru makan, supaya ya yang dimakan itu pun supaya enap dulu, dia kan mengisi rongga-rongga yang kosong pada ini. Atau ini saja, melakukan aktivitas-aktivitas yang ada geraknya, sujud, sujud, dan sujud lagi dalam sholat sunat. Itu adalah merupakan cara. Tapi kalau dia malah menjadikan subuh itu waktu yang paling enak tidur, inilah dia bisa menahan diri, tapi dia tidak bisa memperbaiki pola pikirnya. Tetap juga akan menjadi kawan dari iblis, dalam artian dia tidak melaksanakan sholat tepat waktu. Karena kan bisikan-bisikan setan ini kadang-kadang tidak disadari oleh manusia itu, kan begitu. Betul, Ustaz. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita ya lewat ayat-ayat yang kita baca, khususnya di dalam surah Al-A'raf yang sudah berapa hari kita bahas ini, mengingatkan betapa dahsyatnya godaan setan itu. Tapi kan kalau godaan setan ini kan Ustaz sebenarnya tidak jelas bagi kita, abstrak. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, mengatakan bahwa godaan itu jelas begitu, adu mubin, musuh kamu itu jelas, padahal kan setan itu sendiri adalah abstrak bagi kita. Saya, ini kan saya Ustaz mau menanggapi begini, memang abstrak dalam artian wujudnya gitu, pemikiran, tapi hasilnya realitasnya nyata betul. Contohnya akibatnya itu nampak gitu, nampak saya. Rian tega membantai 11 orang. Jelas, itu nampak sekali hasilnya. Betapa keluarga ke-11 ini menyimpan dendam yang berkesumat kepadanya. Nah, sementara pikiran-pikiran yang menyelinap di benaknya abstrak memang. Nah, akhirnya si Rian yang seperti ini mendapatkan sebuah hukuman yang berat. Nyata juga hukuman bagi dia, apa? Mati. Hukuman itu akan menjadi sesuatu hal yang menghinakan, menghinakan dia. Jadi, saya melihat ini tidak ada yang tidak. Memang awal ide awalnya abstrak, tetapi hasilnya mubin. Nah, iya. Sangat jelas. Iya. Kalau Ustaz Fajrul mungkin nambah. Iya, saya menambahkan seperti Ustaz Hanafi terangkan tadi tentang bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita ini, salah satunya adalah dengan melaparkan perut. Lapar perut di bulan puasa itu kan begitu Ustaz Hanafi? Iya, betul. Itu kan satu hal yang seperti itu kan, apa kira-kira kaitannya dengan puasa kan begitu? Taruhlah begini Ustaz Hanafi. Kalau seandainya orang di bulan puasa itu tidak bisa menahan perutnya itu lapar, makan dia, hasilnya tidak ada Ustaz, dibuang juga ke belakang. Betul. Begitu. Jadi yang Allah tekankan di sini, hasilnya nanti dinikmati di akhirat kelak nanti. Betul. Makanya dilaksanakanlah ini. Ha, gitu. Jadi hasil yang didapatkan di dunia itu adalah tidak abadi sifatnya. Allah menginginkan kita itu hal yang abadi, sehingga kita mendapatkan nanti di akhirat kelak nanti. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentu waktu juga yang membatasi kita dengan diskusi kita yang begitu hangat pada kesempatan ini. Semoga puasa kita berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tetap mawas diri, mewaspadai diri kita dari godaan-godaan setan dan tipu dayanya yang begitu sangat dahsyat, dan semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah baik di siang ataupun dalam bulan Ramadan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.